La rajula fi ad-dari. Ketahuilah bahwasanya la menasabkan nakirat, ya isim nakirah, bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Ini kita akan jelaskan. Idza basharatin nakirah, kalau dia ya langsung bertemu dengan nakirah. Walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang. Contohnya la rajula fiddar. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, asabi min al-mansubat asabi min al-mansubat isim la an-nafiyah lil jins. Yang ketujuh dari al-mansubat adalah isim. Ingatnya yang pembahasan kita yang sesuai dengan al-mansubat adalah isim la-nya, isim la an-nafiyah lil jins. Hanya kita perlu mengetahui ya, yang dimaksud dengan la an-nafiyah lil jins itu seperti apa? Yang dimaksud dengan la an-nafiyah lil jins itu seperti apa? Ya, la an-nafiyah lil jins adalah allati tanfi, ya sebagaimana yang dikatakan syarih di sini, wa hiya allati tanfi al-hukma an jami'i afradi al-jins, fala yabqa fardun min afradi jins illa wa huwa dakhilun tahta hadha al-hukmi al-manfi. Ya, apa yang dimaksud dengan la an-nafiyah lil jins yaitu allati tanfil hukma, ya dia menafikan hukum an jami'i afrodil jins, dari seluruh ya afrad. Afrad itu masing-masing dari jinsnya, bagian dari jinsnya. Fala yabqa fardun min afradil jins. Ya, tidak ada yang tersisa dari bagian termasuk ya, dari kalau orang kita katakan individu, tapi ini mencakup semuanya. Ya, yang dia termasuk dari jenis-jenis tersebut yang dinafikan, kecuali dia termasuk dari hukum yang dinafikan. Misalnya, contohnya, la rajula, la rajula, qa'imun, la rajula qa'imun, maknahu nafyul hukum alladhi huwal qiyam an kulli fardin min afradi jinsir rijal. Nafyul hukmi alladhi huwa al-qiyam an kulli jami' kulli fardin min afradi al-jins, afradi jinsi ar-rijal. Baik. Contohnya la rajula qa'imun. Maknanya kalau la rajula qa'imun tidak ada laki-laki yang berdiri. Menafikan hukum yaitu al-qiyam berdiri. Dinafikan dari siapa? Dari seluruh person ya, siapapun yang termasuk dari jenis rijal laki-laki. Tapi sama sekali tidak ada. Artinya sama sekali tidak ada. Ya, kalau dikatakan la rajula qa'imun berarti maksud dari orang yang berkata demikian sama sekali tidak ada, ya dinafikan semuanya tanpa pengecualian, kecuali kalau dia sebutkan illa nantinya. Tapi kalau di la rajula qa'imun berarti tanpa pengecualian, ya sama sekali tidak ada, itu maknanya. Nah, la annafiyah al-jins ini, dia beramal dengan amalan inna. Amalan inna apa? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya, menasabkan isim dan merofakkan khobar. La annafi alil jins ta'mal amala inna. ya. Tansibu al-ism al-mu'rab lafzan wal mabni mahallan wa tarfa'u al-khabar wa tarfa'u al-khabar ya. La anna fiya lil jins ini dia beramal dengan amalan inna, maka dia menasabkan isim. Kenapa dikatakan di sini isim mu'rab? Ya, lafadznya juga dinasabkan. Sementara kalau dia isim mabni, maka mahalnya saja yang dinasabkan, lafadznya tidak. Dan juga dia merafakkan khabar. Karena kita akan dapatkan nanti bahwasanya isim la ini terbagi menjadi dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Akan tetapi, lakin la ta'mal hadal amal wujuban illa bi thalathati syurut. Ya. La ta'mal itulah ta'mal hadal amal wujuban illa bi thalathati syurut. Al-awwal yang pertama, an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha ay madhkuran ba'daha mubasharah. Yang ketiga, an la tatakarrar la an la tatakarrar la, ya ini syaratnya dia beramal ya dengan amalan inna yang menasabkan isim dan merafakkan khabar. Yang pertama, isim dan khabarnya kedua-duanya harus nakira. Yang kedua, isimnya langsung setelah la nafiyah. Yang ketiga, dia tidak berulang. Ya, tidak berulang. La-nya tidak berulang. Ya. Contohnya yang memenuhi syarat. Nahu la karima madmumun. La karima madmumun. Kalau i'rabnya secara singkat, la nafya lil jins karima isim la madmumun khobar khobar la. Nah, di sini dia memenuhi syarat. Syarat yang pertama, karim dan madmum kedua-duanya, karim isim la, madmum khobar la, dia sama-sama nakirah. Yang kedua, isim la itu langsung setelah la-nya, mubashar. Yang ketiga, tidak terjadi pengulangan la. Tidak terjadi pengulangan la. Baik. Lalu bagaimana kita mengi'rab la karima mazmuman atau yang berkaitan dengan la nafiyah lil jin beserta isim dan khabarnya? Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.